Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul ibadati وشهر التقرب فأعان من شاء من عباده بأنواع الخيرات فربحوا فيه من يربح وخسروا فيه من يخسر Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad akrami wa afdali man qama fi ramadhan wa sawm Allahumma ya Rabbana a'inna fi hadha syahri الكريم على القيام بأنواع الخيرات وأنواع الطاعات جعلنا يا ربنا من العائدين والفائزين ومن المغفورين واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الصائمين مع حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai, kami muliakan hadirin hadirat para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita terus diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan untuk berbekal di bulan Ramadan ini, untuk berbekal agar kita semakin dekat kepada Allah. Allah memudahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Termasuk pagi ini Allah memudahkan kita untuk berkumpul di sini, untuk belajar. Dan harus kita yakini majlis yang semacam ini, duduk kita adalah pahala. Duduk kita adalah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Kebaikan bahkan dikatakan duduk kita seperti ini lebih bagus daripada rakaat-rakaat yang kita dirikan di tengah malam. Karena ini adalah menghadirkan tafakkur. Makna tafakkur, merenungi apa yang kita lakukan, membenahi kesalahan kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan itu adalah ibadah dikatakan qadiyat tafakkur sa'ah khairun min ibadatis sanah. Kalau orang bertafakkur sesaat, merenungi kesalahannya, kemudian merencanakan langkah-langkah kemuliaan yang akan dilakukan, maka itu lebih bagus daripada ibadah satu tahun tidak pernah direnungi. Sehingga alangkah banyaknya orang beribadah tapi sekaligus dia bermaksiat di dalam beribadah. Beribadah mencari pahala, akan tapi dalam waktu yang sama ia juga membuat murka Allah dengan kemaksiatannya, karena tidak pernah merenungi apa yang dilakukan dan karena tidak punya ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Allah telah, karena Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul dan menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu sampai lahat nanti, sampai kita dikubur baru selesai tugas kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dengan Imam An-Nawawi rahimah, Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab husnul khuluqi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi fid daraini fi bab husnul khuluqi ila an qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innal mu'mina, sungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi, sungguh akan bisa mencapai dengan akhlaknya yang baik derajat as-shaimil qaimi, derajatnya orang yang berpuasa dan derajatnya orang yang bangun malam. Di sana ada satu bab besar, yaitu keutamaan orang bangun malam. Dan di sana juga ada bab besar tentang keutamaan puasa yang sudah kita bahas pada awal Ramadan, bagaimana puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah, sampai Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajibi. Dikatakan puasa ini adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tidak seperti amal-amal yang lainnya. Dan bangun malam pun adalah hanya orang-orang istimewa yang bisa melaksanakannya. Akan tapi ternyata Nabi menjelaskan, sungguh dengan akhlak yang baik, seseorang itu bisa mendapatkan pangkatnya ahli siam dan ahli qiyam. Bisa mendapatkan pangkatnya orang yang biasa berpuasa dan sekaligus bangun malam. Dan di sana ada riwayat juga tentang bagi orang yang tidak berakhlak, biarpun jika dia adalah ahli puasa dan dia adalah ahli bangun malam, akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek, maka dia pun tidak bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan menjadi ahli neraka. Hadis ini juga isyarat bahwasanya ada sebagian orang yang hanya mementingkan tentang sholat dan puasanya saja, tidak peduli tentang urusannya dengan sesama manusia. Mungkin sesaat suaminya disakiti, atau istrinya disakiti, sesaat tetangganya disakiti. Kalau ngomong nyelekit kepada setiap orang yang ditemuinya, menggunjing tidak pernah berhenti, akan tapi Masya Allah, dia adalah ahli puasa dan ahli siam. Maka dengan hadis ini adalah seolah-olah dia itu ditembak begini. Benahi akhlakmu. Nomor satu kan akhlak sebelum kau, sebelum itu semuanya. Dan jika engkau sudah melakukan itu semua, tidak akan ada artinya jika engkau tidak benahi akhlakmu. Bahkan di sana ada dikatakan di hadapan Nabi, inna mar'atan taqumul laila wa tasumun nahar, seperti ini. Di sana ada seorang perempuan yang dikatakan kerjaannya adalah bangun malam, siang harinya berpuasa. Waduh. Habislah semua kebaikan dilakukan. Siang harinya berpuasa. Malamnya bangun malam enggak pernah putus. Karena dia mungkin punya Al-Quran mengulang-ulang hafalannya. Dia berajin membaca salawat dan seterusnya. Dan mengagumkan tentunya orang yang semacam itu. Dia tidak pernah putus puasa di siang hari. Dan dia juga tidak pernah putus untuk melakukan sholat di tengah malam. Berokat-rokat. Bukan hanya terbatas dengan sholat witir saja. Bukan terbatas dengan rokaat-rokaat ba'diyah isya, atau kan tapi dia memperbanyak sholat di tengah malam menjadi ahli qiyam, mengumpulkan bermacam-macam ibadah antara sholat, zikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Agar tapi dikatakan di hadapan Nabi, khairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha wa fi riwayatin bi lisaniha. Cuman dia perempuan itu tidak pernah menjaga lesannya. Akhlak yang enggak benar itu, kalau ngomong celekat-celekit kepada tetangga, ngomong enggak pernah dipikir, Nabi mengatakan, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia adalah ahli neraka. Mana puasanya? Mana bangun malamnya? Maka yang perlu, yang mendesak, yang ini perlu, ini perlu pertolongan pertama, kalau kita sudah kecelakaan akhlak ini loh, cepat ditolong, ngerusak. Bahkan disanjung oleh Nabi, dihimbau, kalau kau menaik akhlakmu saja itu luar biasa. Itu bisa mencapai derajatnya orang yang puasa dan derajatnya orang yang bangun malam. Bukan berarti itu kamu hanya mikir urusan akhlak baik lalu tidak puasa, tidak bangun malam. Tidak, bukan begitu. Akan tapi hendaknya bagi siapapun yang ingin menjadi seorang ahli ibadah, ahli qiyam, ahli siam, hendaknya kau mengutamakan urusan akhlakmu terlebih dahulu. Jangan sampai engkau tertipu. Baik kepada Allah, tapi tidak baik dengan manusia, Allah pun murka. Bahkan ada sebagian manusia yang, subhanallah, kewajiban kita kepada beliau amat besar. Mereka adalah orang tua kita, bapak ibu kita. Kewajiban kita kepada mereka sangat besar. Pasangan kita, suami, bagi seorang istri yang lebih tinggi, lebih didahulukan daripada orang tuanya. Istri bagi seorang suami yang harus didahulukan dari yang lainnya, kecuali orang tuanya. Artinya ini ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka dengan tidak berakhlak akan merusak itu semuanya. Biarpun dia katanya ahli ibadah. Maka ayo kita semua berbenah akhlak kita. Lisan kita jaga. Kita di bulan Ramadan. Lihat. Ramadan adalah puasa. Dan ternyata sana ada pesan-pesan dari Nabi SAW berkenaan dengan puasa ini. Ternyata kesempurnaan puasa ini. Kita bukan berbicara tentang sesuatu yang membatalkan puasa makan, minum, dan sebagainya. Itu kan membatalkan puasa secara lahir saja. Ada yang membatalkan puasa secara batin. Kelihatannya dia berpuasa, tidak ada artinya puasanya. Puasanya tidak menjadi tidak berarti bagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa dia masih melakukan kesalahan-kesalahan dan yang urusannya adalah akhlak. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang siyamu junnatun, dikatakan sebetulnya puasa itu kan harus kau jadikan itu benteng ya. Semestinya puasa itu bisa membentengimu, tamengmu, seperti orang berperang itu membawa tameng besi di saat diserang musuh, maka dia bisa menghadang serangan musuh, apakah itu tombak, pedang, dan lainnya dengan tameng yang ada di tangannya. Menghadang, junnah. Maka semestinya betul-betul menjadi junnah. Junnah daripada kemaksiatan. Sehingga dengan berpuasa semestinya dia semakin jauh dari kemaksiatan. Tapi kadang orang terlena, hanya dipikir tentang hal yang membatalkan secara lahir saja. Tidak makan, tidak minum, itu saja. Akan tapi ada sesuatu yang harus diperhatikan, sesuatu yang maknawi. Maka karena puasa itu adalah junnah. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka kalau salah satu dari kalian itu berpuasa, falyarfuth. Jadikan puasamu itu menghentikan, menghalangimu untuk ngomong kotor. Lah puasa kok ngomong kotor itu bagaimana ini? Jadi sia-sia nanti puasamu. Wala yajhal. Jangan kamu tuh punya pekerjaan seperti pekerjaannya orang bodoh, ngerendahin orang, lihat. Ganggu orang bodoh. Bagaimana orang bodoh? Dia akan berbuat suka-suka. Nyinggung perasaan orang pun tidak sadar. Orang yang bodoh, wala yajhal. Wa in imra'un qatalahu, bahkan lihat. Jika ada seseorang yang mencoba untuk menyakitinya, mengganggunya. Jika ada orang qatalahu di sini, apakah ingin membunuhnya atau menyakitinya? Ushatamahu, atau mencaci makinya, dicaci maki sama orang, hendaknya puasa itu betul-betul tameng. Bagaimana menjadikan pahala apa dirinya itu tetap selamat, tidak masuk ke dalam murka Allah. Sehingga di saat dia dicaci maki oleh seseorang, atau di saat dia didolimi oleh seseorang, bahkan atau mungkin mau dilakukan sesuatu yang sangat jahat, digunjing atau apapun, maka hendaknya falyakul inni shaim, hendaknya dia bertanya, berkata kepada dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Itu kalimat inni shaim bukan dihadapkan kepada orang lain saja. Sebagian orang memahami untuk kasih tahu, saya puasa lo enggak. Ini bicara kepada dirimu sendiri. Kamu dicaci sama orangnya. Katakan kepada dirimu, inni shaim. Maknanya apa? Karena saya puasa, saya tidak boleh membalas caci makiannya. Karena aku puasa, aku tidak boleh membalas kedolimannya. Inni shaim. Untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, memberitahu orang tersebut. Karena barangkali setelah tahu kamu puasa, dia akan menarik kejahatannya. Bukan disuruh membalas, bukan. Dan ini adalah bentuk akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusannya dengan puasa, lihat. Puasa hubungannya juga dengan akhlak yang mulia. Sehingga tidak berarti jika orang berpuasa tidak berakhlak. Sadarlah wahai hamba yang belum berakhlak. Hanya mementingkan ibadah saja. Ada orang puasanya enggak putus, sudah 20 tahun. Tapi kalau ngomong, ya celkat-celkit. Sampai semua saudaranya itu enggak nyaman duduk dengan dia. Paling tidak nyaman, karena dia merasa paling ahli ibadah. Puasa, hampir puasa setiap hari. Bahkan puasa sendiri tidak boleh nyakiti orang kok. Kalau namanya puasa sunnah, ibu bapaknya datang, mempertahankan puasanya. Saya lagi puasa, abah umi. Abahnya pengen makan bersama saja, enggak bisa. Atau mungkin seorang bapak yang katanya ahli ibadah, anaknya kangen pengen makan bareng saja, enggak bisa. Puasanya menjadi hawa nafsu itu. Berbukalah dengan anakmu, nikmati makan bersama dengan anakmu. Tinggalkan puasa sunnahmu itu. Karena kamu mungkin jarang bertemu dengan anakmu, makan bersama. Pulang ke rumah seminggu sekali, puasa lagi di rumah. Diam-diam menyakiti tapi tanpa disadari dengan ibadahnya. Ada seorang laki-laki pada zaman Nabi itu, Masya Allah, luar biasa. Kerjanya adalah iktikaf di masjid dan puasa di siang hari. Kalau kita melihat dia di masjid, semua akan ngangguk-ngangguk, akan terkagum-kagum, luar biasa orang ini. Keadaannya adalah selalu sholat di dalam masjid dan berpuasa di siang hari. Hebat. Akan tapi ternyata di sana ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, saya punya suami siang harinya puasa, malam harinya iktikaf di masjid." Nasib kau tak punya. Siang harinya puasa, malam harinya iktikaf. Nabi faham, ini tidak dapat apa-apa. Ini disakiti secara batin, kau tidak dipenuhi. Marah Nabi. Berseru kepada orang tersebut, "Aku paling takwanya manusia. Aku bangun dan juga tidur. Aku puasa dan sesaat juga berbuka." Suruh buka dipaksa. Lihat, jangan menyakiti dengan puasamu itu. Jangan menyakiti dengan ibadahmu itu. Bahkan di saat kita melakukan satu ibadah pun tidak boleh mengganggu orang lain. Jangan tentang ibadah dengan Allah lalu kau sikut orang lain di saat tawaf. Dosa itu. Jangan tentang baca Al-Quran, tatuannya tetanggamu pada kebingungan. Suaramu kemana-mana. Bikin telinganya, bikin anak kecil gak bisa tidur. Jangan berkata, "Ini kalamullah, gak apa-apa ini. Ini Quran." Tapi suaramu jerit-jerit dengan bacaan Al-Quran. Urusannya akhlak lagi, ibadah. Ayo ibadah apa lagi? Makanya akhlak betul-betul penting. Dalam hadis juga Imam Bukhari meriwayatkan, "Man lam yada qawla zuri wal amala bihi." Kalau orang tidak meninggalkan qawla zur wal amal bihi. Qawla zur itu adalah ngomong yang tidak beres, ngomong yang tidak benar, termasuk dalamnya adalah dusta atau berbuat dusta. Perbuatan dusta adalah pekerjaan yang kerjaannya bohongin orang. Tidak dengan lidah lagi, sudah kerjaannya bohongin orang. Jadi berdosa kan tidak harus dengan lidah saja. Ya, dengan mengelabui untuk mengendapai sampai orang tertipu dengan pekerjaannya adalah juga qawla zur wal amal bihi. Falisah lahu hajah. Falsalillahi hajatun, maka Allah tidak perlu. Allah tidak akan menganggap orang tersebut. Fi ayyada'a. Di saat dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu. Enggak butuh Allah dengan puasanya. Allah tidak menerima puasa orang tersebut, lihat. Karena lidahnya tidak pernah berhenti dari berdusta. Ada hubungannya dengan akhlak lagi. Berdusta. Ibadahmu sebanyak apapun jago berdusta. Dan dusta ini banyak sebab faktor. Berdusta biasanya sering berkumpul dengan orang berdusta. Kalau Anda berkumpul dengan orang dusta, ketularan. Dan dusta itu macam-macam. Ada dusta yang derajat dosa saja. Ada dusta yang Masya Allah ancamannya gede. Dosa yang besar adalah dosa atas nama Nabi SAW. Dusta dalam urusan hadis, hadis palsu diangkat. Atau dusta ya selama ini mungkin yang sering kita dengar orang ngaku-ngaku ketemu Nabi. Itu dusta. Wah, ini luar biasa. Kalau hanya orang berbohong, "Saya kemarin ke sini, tatonya enggak ke situ," ya dusta. Tapi kalau saya ngaku-ngaku, "Wah, semalam saya dapat Lailatul Qadar, saya ketemu Rasulullah." Puasa, puasa apaan nanti? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih dikatakan bahkan itu hadis mutawatir, yang berdusta atas nama Nabi, tempatnya di neraka Jahannam. Nah, ini hubungannya dengan ibadah, puasa. Tidak boleh kita juga berdusta. Ngomong nyelekit enggak boleh. Ganggu tetangga enggak boleh. Falyarfus tadi. Bagaimana puasa kita saat ini? Jadi akhlak itu penting. Akhlak itu yang akan menghiasi amal baik, yang akan menghiasi kebenaran. Amal baik tidak dihiasi dengan akhlak, enggak enak. Harus ada akhlak dong. Orang berbuat baik tanpa akhlak tidak nyaman bagi seseorang. Biarpun itu kebaikan, kalau tidak pakai siasat enggak bisa diterima. Tidak pakai akhlak, akhlak itu adalah menjadikan sesuatu mudah diterima. Anda berbuat baik tapi tidak pakai akhlak. Ya tidak indah, tidak ada buahnya. Semua kebaikan yang dilakukan kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Salat hebat. Dengar hadis Nabi. Salat paling bagus adalah kalau engkau mengambil sop yang pertama. Semangat. Bagus sop pertama. Tapi waktu ngelompat isap pertama kepalanya orang ditendang dua kali sebelah ketemu kini. Ente mau ngapain ya? Enggak pakai akhlak itu orang. Bahkan mungkin orang dikeser sana kayak rebutan duit. Minggir sana, saya mau di depan, saya pengen sop yang pertama. Enggak pakai akhlak, enggak diterima. Semuanya diperlu akhlak. Makanya dahulu kena akhlak ini. Sehingga itu luar biasa Nabi mengatakan, dengan akhlakmu kau bisa mencapai derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli biap kau bangun malam. Dengan akhlakmu yang baik. Semuanya koreksi bagaimana tutur katamu saat ini dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Bagaimana cara pandangmu kepada orang yang berada di sekitarmu. Dan apa yang kau gunakan untuk mendengar apa kupingmu. Dengar gunjingan. Terus. Kupingmu rusak untuk mendengar gunjingan. Kalau orang membicarakan sesuatu yang jelek, ada. Nah, saya tidak boleh dengar. Karena dari sini nanti muncul kita komentar dengan kalimat yang tidak baik, masuklah kita kepada akhlak yang tidak baik. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Anaz-za'imu bi baitin. Anaz-za'im, aku akan menjadi penjamin bagi siapapun bi baitin firibadil jannati. Ribadil jannati itu adalah rumah di, kalau rumah itu yang di luar nama teras-teras. Ada kamar-kamar di teras-teras surga. Libantaro kalmiro'a, bagi orang yang biasa meninggalkan debat. Enggak senang debat. Termasuk penyakit jelek loh ya. Para santri yang sedikit pintar saja, kalau enggak debat sama temannya enggak enak. Makanya kami tetap himbau bahwasanya, biarpun itu adalah mencari kebenaran, kita harus tetap dengan akhlak yang mulia. Di dalam dunia mendiskusikan tentang hukum-hukum Allah, fikih, yang sering disebut dengan bahtul masail. Ada sebagian yang diingatkan bahasanya, cobalah kalau bahtul masail itu sedikit akhlak yang baik dong. Jangan sedikit akhlak yang benar. Katanya, oh enggak, ini sudah biasa dengan teman goncol-goncolokan dan sebagainya. Ente boleh goncol-goncolokan di saat itu bukan urusan agama dan urusan hukum. Ente boleh goncol-goncolokan urusan yang lainnya. Urusan makanan, urusan minuman, urusan ini. Biarpun itu juga tidak baik, tapi ini urusan di saat kita mendiskusikan kebenaran. Nabi saja selalu mengajarkan kebenaran tidak akan sampai ke akalnya, ke hati seseorang, kecuali dibungkus dengan akhlak. Lebahul Masail kan ingin menyampaikan kebenaran. Ini hukum yang dicetuskan para ulama, akan kita sampaikan bagaimana orang nerima. Termasuk orang yang berhadapan dengan kita bisa nerima. Dari awal saja sudah tidak baik akhlaknya. Mencaci, mengolok, dan sebagainya. Ini ada. Mira, ada orang kerjanya debat. Ada biasa aja satu sekolah itu ada orang kerjanya debat. Sebenarnya debat itu orang sombong min pamer kalau saya lebih tahu dari kamu. Kalau enggak debat enggak enak, itu penyakit. Coba sadar yang punya penyakit itu, tobat. Enggak baik itu. Ada orang dikit-dikit debat. Kalau enggak debat enggak enak. Kalau enggak debat deh, sampai temannya itu sudah paham, pasti dia. Debat, urusan apapun di debat dan enggak bisa menyetujui orang. Kalau enggak berbeda itu enggak enak, itu menggayanya model manusia begitu. Kalau enggak beda enggak enak. Apapun tuh. Semua orang lagi senang enakan, wah ini enakan soto. Enggak, jangan soto, rawan aja lah. Urusan makanan sampai didebat nanti. Ini model manusia yang enggak bisa menjaga perasaan orang. Sudahlah kalau orang pada ngomong soto, ya soto noh. Kayaknya lain kali ini, tapi enggak, kalau enggak debat enggak enak, memang modelnya begitu. Almiro. Akhlaknya tidak baik. Dan kita tahu orang-orang begitu itu ada. Coba kita, setiap komunitas ada model manusia begitu. Memang kita ini kan, sebab yang dicontohkan Nabi semuanya ada. Yang maksudnya disebut Nabi itu ada. Orang munafik juga ada. Kalau dulu ada Abu Lahab, zaman sekarang juga ada Abu Lahab. Ya ada. Abu Jahal juga ada. Maka jangan jadi Abu Lahab, jangan jadi Abu Jahal. Jadilah orang-orang yang benar, maka dengan akhlak yang mulai ini, tebak. Ini kita menemukan, ada suatu ketika diskusi tentang hukum Allah, Masya Allah, ketepuk banting. Ya, tetap mengatakan ini adalah gak ngerti tabir, tua, goblok, segala macam. Kalimat ajib, innalillah. Kalau diinginkan kata mak ini kita sudah biasa di pondok, gak ada masalah, gak ada yang tersinggung, ajib. Akhlak yang jelek jadikan kebiasaan. Akhlak yang jelek jadikan kebiasaan. Mana akhlak yang diajarkan Nabi? Lalu ilmu kita tuh ya apa kalau bukan untuk benahi akhlak kita? Wong Imam Syafi'i saja kalau diskusi dengan orang mirok berdebat, bukan mirok kalau muslim, debat, debat yang benar, Imam Syafi'i telah menata hatinya. Sungguh, aku lebih senang di saat berdiskusi begini, aku lebih senang jika ternyata kebenaran ada di mulut orang yang berbeda denganku. Sehingga dengan begitu aku akan tambah ilmu satu. Bahkan beliau mengatakan, kalau aku mengucapkan kalimat benar, mungkin sekali itu salah. Tapi itu orang yang berbeda denganku adalah salah menurutku. Tapi mungkin juga itu adalah ada kebenarannya. Jadi ini adalah bagaimana Imam Syafi'i menghargai orang yang berbeda dengannya. Tapi sekarang ini baru orang lulus pondok setahun saja sudah kayak ngelebih Imam Syafi'i. Wah, debatnya. Wah, ketebak. Dan memang betul, ada satu mual. Memang dia senang debat. Waktu diingatkan akhlak yang mulia, mendebat juga. Ini diajari akhlak mendebat. Oh baik, ya sudahlah. Memang saya yang salah. Memang hobimu begitu, diingatkan ya susah. Diingatkan coba lah. Udah pak, ini sudah biasa. Kalau di pondok ini sudah, gojlokan itu sudah enggak ada masalah. Ini ngurusi fikih, urusan agama ini. Dia mendebat, Pak. Beralasan. Iya. Saya paham sudah. Harus kita sabar ngelus dada, doain saja. Wong dia senang debat kok. Dikasih hujah akhlak pun juga mendebat. Dia penyakit itu coba. Hei yang suka nyantri itu. Para santri hati-hati. Agama akan harus kau sodorkan dengan akhlak yang mulia. Dan Nabi marah kalau ada orang menyodorkan agama dengan tidak baik. Kalau engkau menyodorkan agama dengan cara yang tidak berakhlak, Anda melanggar Nabi. Nabi mengatakan, Bashiru wa la tunaffiru. Jika engkau ingin menyampaikan kebenaran hukum Allah, Bashiru dengan menjadikan orang lain senang. Bukan dengan caci maki dan olokan, dan bukan dengan kesombonganmu. Bashiru wa la tunaffiru. Jadikan orang mendengar kebenaran yang engkau bawa langsung dia nerima dan dia senang. Bashiru wa la tunaffiru. Baik. Wa in kana muhiqan. Biarpun benar pun kamu jangan mendebat di sini itu. Kalau menjelaskan memang ada saatnya, tapi biarpun kalau sudah harus debat, akhlak tetap harus ada. Bukan caci maki dan olokan. Wabi baitin fi wasatil jannati, aku akan menjadi za'im, menjadi dhamin, jaminan, menjamin. Maksudnya, bagi siapapun untuk tinggal di tengah surga, rumah di tengah surga, liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan dusta. Dusta juga sifat yang melekat. Kalau sudah melekat pada seseorang, seperti dijawabkan Nabi, kalau seorang pernah berdusta, maka yudba. Fi qalbihi annahu kadzdzab, maka sudah menjadi distempel dia adalah pendusta. Kalau seorang biasa berdusta, ini kalau enggak bohong enggak enak. Coba. Orang biasa bohong itu enggak enak. Dan dia enggak sadar kadang-kadang, mungkin ini lagi di rumahnya si Ahmad. Padahal ngomong di rumahnya Ahmad pun enggak ada masalah dia. Lagi di mana nih? Oh, lagi di rumahnya Ali. Ngomong Ali ini. Ini sudah penyakit, bohong itu kalau sudah lekat. Makanya paling susah kalau urusan sama orang bohong. Antara benar dan tidak benar kita sudah enggak bisa mengerti. Sebab antara yang bisa dipercaya, tidak percaya, enggak bisa dibedakan. Pembohong. Ada orang memang punya biasa bohong. Kalau bohong itu enggak enak. Ngomongnya harus bohong. Pergi itu padahal dia beli beras. Ngomong beras pun enggak akan mengganggu namanya. Nah, beras beli mana? Beli... apa kayak mie kata itu ada orang bohong. Ada cerita seorang bapak, ini sedikit cerita di Ramadan. Ada seorang bapak itu suka bohong. Anaknya paling takut nih, calon mertuanya, anaknya itu datang lagi ngomong sama bapak, Pak tolong Pak ya, nanti jangan bohong. Tapi susah anak saya ninggalin bohong. Ya udah nanti saya kasih isyarat. Berarti bapak bohong. Kalau saya mukul bohong. Baik. Akhirnya cerita ini sudah mulai bohong. Nah, semalam kemarin saya pergi ke hutan, saya melihat harimau. Ya ekornya 3 meter. Oh, 2 meter. Oh, 1 meter. Masih dipukul lagi. Emangnya harimau enggak pakai kayak ekor nak? Jadi biasa bohong, maksudnya begitu, ini guyonan yang di pondok dulu. Orang kalau bohong itu kadang-kadang, dan bohong itu biasanya sebabnya orang suka cerita. Harimau-nya tidak pakai ekor, tahu nggak? Nanti disalahin terus. Ada memang kebiasaan berbohong. Na'udzubillah. Sama istri bohong, sama suami bohong. Padahal kalaupun dia jujur, tidak akan mengganggu apapun dari kepentingannya atau manfaat untuknya. Tolong koreksi diri semuanya. Jangan berucap kecuali benar. Cuma nanti namanya berbohong, apa? Berdusta itu adalah lawannya jujur. Dan jujur sendiri ada ilmunya. Ada hal yang tidak boleh kita polos-polos dan jujur-jujur adalah diantaranya urusan dosamu dengan Allah. Kalau urusan dosamu dengan Allah, jangan jujur-jujur. Tidak perlu lah seorang bercerita, aku dulu mabuk, aku dulu berzina, aku dulu enggak. Ya, urusanmu dengan Allah. Makanya nasib buruk kalau orang tidak pernah ngaji, lalu punya sifat jujur, habislah dia. Jadi ternyata ada ilmunya juga. Intinya adalah dusta. Di sini adalah berdusta, berbohong. Yang bukan untuk menjaga kemuliaan seseorang, bukan untuk menjaga kehormatan seseorang, bukan untuk menjaga perdamaian. Lalu dia berbohong, maka awas, hati-hati. Ini adalah termasuk dosa yang besar, yang menjadikan puasa tadi dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan dalam riwayat, biarpun para ulama mengatakan hadis itu adalah hadis yang dhaif, akan tapi ada riwayat yang serupa, khamsun yuftir nasa'ima, lima hal yang menjadikan orang berpuasa. Ulama mengatakan ini adalah dhaif, sebagian ulama muhaddithin, biarpun ada masalah al-kidib, dusta itu adalah ada riwayat yang sahih, yuftir nasa'ima, masih membatalkan pahalanya orang berpuasa, yaitu al-kidibu, berdusta. Berdusta. Jangan berbohong, khususnya di saat berpuasa. Di luar puasa pun adalah juga tidak diperkenankan. Wa in kana mazihan, biarpun dalam guyonan, waduh, guyonan pun enggak boleh berdusta. Sebab yang berdusta dalam guyonan akan berdusta suatu kita dalam keseriusan. Karena kebiasaan. Melekat dalam dirinya kebiasaan untuk berdusta. Wa bi baitin fi alal jannati, dan ini ada lagi, aku akan menjadi zaim penjamin nanti di surga tertinggi lagi, lebih tinggi lagi. Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik. Oh, orang akhlaknya baik nyalip itu semuanya. Lah akhlak baik semua kan mencakup semuanya tadi itu. Kalau sudah akhlaknya baik itu enggak akan mira, enggak akan debat, enggak akan pengetesan lambung dia. Wus langsung surga tertinggi nanti. Sebab kalau orang akhlaknya baik, tentu dia tidak berdusta. Kalau akhlak yang malek, tidak akan dia ngomong kotor. Kalau akhlak yang baik, tidak akan dengan dengki. Makanya penting ini belajar ilmu akhlak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam banyak kitabnya, dan beliau adalah memang spesialis dalam bidang itu. Setelah beliau adalah di bidang akal, kemudian bicara tentang fikih lahir, ngurusi jasad, sujud, ibadah-ibadah lahir, kemudian disempurnakan beliau akal dengan dunia falsafahnya, kemudian fikih lahir dengan dunia fikihnya, kemudian Imam Ghazali menyempurnakan ilmu yang beliau miliki, disampaikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang sangat banyak, dan beliau sendiri juga memulai, yaitu membina urusan batin dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, Minhajil Abidinnya, Bidayatil Hidayahnya. Ini lihat, sempurna Imam Ghazali itu. Oh, urusan akal biarlah dalam dialog, jago dalam dialog falsafah. Meruntuhkan pemikiran-pemikiran kaum falsafah, filosof. Kemudian setelah itu fikih beliau. Oh, fikih yang kita ambil sekarang adalah rentetannya adalah nyambung kepada Imam Ghazali. Selama ini fikih kita ini yang tersebar di penjuru Indonesia ini, bahkan dunia fikih Syafi'i, ini adalah tidak lepas dari pasalnya kitab Fathul Mu'in, kitab ini semua yang kitab Fathul Mu'in tidak lain adalah satu ringkasan daripada kitab Tuhfah. Atau sebut misalnya contoh fikih ya. Tuhfah. Kemudian Tuhfah itu adalah sebuah syarah kitab fikih dari minhajnya. Jadi ringkasan Tuhfah adalah seperti disimpulkan dalam kitab Fathul Mu'in. Dan Tuhfah ini kitab besar. Dan Tuhfah diambil kitab minhaj, syarahnya minhaj. Minhaj dari Muharrar. Muharrar dari karangan Ghazali nanti. Yang nama Basit, Wasit, dan Wajiz. Kemudian dari kitab ke atasnya Muzak. Sampai diambil dari Imam Syafi'i. Jadi semua kita dalam urusan fikih kita lewat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Urusan akidah kita lewat Imam Ghazali. Sampai kepada Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Orang besar Imam Ghazali. Urusan batin ini yang paling besar. Adalah Imam Ghazali ini. Imam di dalam urusan batin. Urusan membersihkan hati. Urusan akhlak. Urusan akhlak. Bahkan musuhnya Imam Ghazali pun ngintip ilmunya Imam Ghazali kok. Orang yang anti Imam Ghazali di saat mendefinisikan akal pun bingung. Melirik Imam Ghazali. Mendefinisikan akhlak. Melirik Imam Ghazali. Karena sempurna beliau dalam menghadirkan ilmunya. Imam Ghazali. Lah bagaimana Imam Ghazali? Beliau menyusun buku-bukunya di akhir perjalanan beliau. Setelah beliau meluang-melanglang dalam dunia pemikiran, melalang dalam dunia fikih lahir ini, Beliau masuki fikih batin, yaitu untuk membenahi hati. Dan akhlak lah itu. Maka jangan sampai kita jauh dari tulisan-tulisan Imam Ghazali tentang pembenahan akhlak. Mulai dari kitab yang kita baca, setiap pagi kita Bidayatul Hidayati, itu gabungan daripada fikih lahir dan fikih batin. Fikih lahir dan fikih batin. Ihya Ulumuddin juga itu digabungkan antara fikih lahir dan fikih batin. Hadis Hasan, hadisun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis dari Imam Abu Dawud, hadis sahih. Zaim Dhamin. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Saat ini kita selalu berbicara tentang bagaimana kita dekat dengan Nabi, membaca selawat ingin bersama Nabi, Nabi-Nabi Masya Allah. Berdoa pun kita ingin dikiring bersama Nabi, kumpul bersama Nabi, melihat wajah Nabi, dibanggakan Nabi. Itu kerinduan kita semuanya. Kalau memang betul kita rindu seperti itu, dengar apa kata Nabi yang kita rindukan itu. Inna min ahabbikum ilayya, yang paling tercinta di antara kalian kepadaku, yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan, dan nanti yang paling dekat di antara kalian tempat duduknya atau tempat tinggalnya di surga yaumil kiamat, ini hari kiamat, adalah ahasinukum akhlaqo, yang paling bagus akhlaknya, paling bagus akhlaknya. Dan kelihatannya betul ini, dan akhlak ini akan dihadirkan setelah itu oleh Imam Ghazali. Akhlak-akhlak terus. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nanti akan masuk akhlak-akhlak-akhlak. Yang rencana kita baca di sore ya, akhirnya kita batalkan akhlak itu karena kita ingin di sore hari dengan Arba'in Nawawiyahnya. Permintaan sebagian orang karena kitab Arba'in adalah kitab yang sudah akrab di telinga kaum muslimin di daerah-daerah sana, ingin dengar syarah Arba'in, ya kita hadirkan syarah Arba'in Nawawiyah. InsyaAllah akhlak tetap kita masukkan nanti di dalam rutinan kita. Sisipkan akhlak-akhlak. Wa inna min abghadikum ilayya wa ada abadikum minni yawmal qiyamati, dan yang paling tidak aku suka. Yang paling tidak aku suka. Dan yang paling jauh nanti di hari kiamat. Ya, kalau jauh dari Nabi ya di neraka. Yaitu siapa? Al-Tharun. Si cerewet. Ngomong. Kalau saya banyak ngomong. Orang tidak senang. Ngomong. Sampai kadang temannya tidak sempat ngomong. Cerewet. Cerewet. Kalau sudah begitu ngomongnya ngelantur sana sini. Tabrak sana, tabrak sini. Tirtar. Wal mutasyaddiqun. Siapa mutasyaddiq? Mutasyaddiq adalah orang yang lidahnya itu gampang ngomentarin orang. Allah. Rambutnya. Ya Allah, jalannya. Ya Allah, macam aduh. Pakai Allah lagi. Tidak enak kalau komentari orang itu. Model manusia itu dia. Jauh dari Nabi Muhammad. Ada model begitu, enggak bisa. Komentar enggak enak itu. Iseng banget tuh orang komentar. Tidak tahu kalau itu adalah makhluk Allah. Si hitam putih semua adalah makhluk Allah. Dan tidak boleh kita merendahkan. Tapi dasar manusia akhlaknya jelek. Kalau enggak enak. Sehingga ada ngomong, habis semua orang itu. Dan kadang tidak sadar sudah, mulai dari orang per orang. Sampai nanti yang diomongin, kalau orang per orang paling sia-sia. Itu tetangga gini. Kadang kaum, suku. Tahu enggak itu? Oh ya maklum, orang Jawa. Orang Sunda. Orang Batak. Aduh ini habis ini, suku. Gimana minta maafnya itu? Hah? Emang kerjaan jelek itu? Enggak bisa. No. Gunjing, sak suku. Suku Batak, banyak banget. Suku Jawa, waduh. Cuman yang menghiasan jelek gitu. Oh dasar Jawa, dasar Sunda, dasar Batak, dasar Madura. Nah ini orang ini macam-macam mas. Nanti negeri. Satu negeri, maklum orang mana gitu lah, orang negeri. Naudzubillah. Nah ini kebiasaan orang. Ngomongnya adalah kalau tidak ngomongin, ngomentarin jeleknya orang tidak bisa. Kebiasaan juga itu hati-hati. Kadang tidak sadar dengan yang demikian itu. Kemudian yang terakhir adalah mutafaihikun. Siapa mutafaihikun? Dikatakan mutafaihikun adalah orang yang suka membuat-buat di dalam berbicara. Diserahkan oleh Imam Nawawi di syarah ini. Hanya untuk menampakkan kalau dirinya adalah orang punya kelebihan. Kalau bahasa sekarang itu adalah, mungkin saya tangkap maknanya itu adalah komentar di WA sama Facebook ini. Gara-gara ini. Kalau tidak komentar enggak enak, biar dianggap sebagai orang yang eksis. Ah, ini komentar. Ilmunya enggak tahu dari mana. Ada pertanyaan misalnya ini, pertanyaan orang, oh, mau ngambil dari Facebook. Asal aja. Kalau tidak komentar enggak enak dia. Jadi dia berbicara hanya pengen dianggap sebagai orang yang hebat, pinter. Oh. Kata pikir-pikir, apa mutafaihikun zaman sekarang ini? Ya ini orang awam mengomentari kiai, ada. Mentari ustaz, mentari ini. Gara-gara dia copy paste dari sebelah itu, dari ngeliat ini, wah ini salah ini. Salah dia ngambilnya akidahnya. Makanya ini orang berbahaya sekali. Jadi sok berkomentar, gampang komentar, tapi kalau tadi kan komentar tentang sifat-sifat jelek dan sebagainya. Ini adalah komentar tentang kajian ilmiah, padahal bukan ahlinya. Kalau ada orang bercanda, oh iya dia begitu itu. Oh iya langsung. Ada orang bicara, ada seorang misalnya dokter bicara tentang kesehatan. Langsung dia komentari, padahal dia bukan dokter, seolah hebat dari dokter. Ada orang kan begitu, kalau dikasih tahu, disuap malah niup, kan ada orang. Ya, kalau dikasih tahu, tak-taunya malah, Ada mutafaihikun adalah orang yang, kalau berbicara adalah, seolah-olah berbobot. Dia pengen tampil sebagai seorang yang dianggap orang yang hebat, orang punya ilmu. Jadi, sengaja berbuat ngomong yang gede-gede, ngomong besar. Omongannya mah gede-gede. Oh gede-gede ngomongannya, sombong dengan pembicaraannya. Sombong dengan pembicaraan yang dimaknai, sombong dengan kalimat-kalimat yang makna yang disampaikan dalam kalimatnya. Itu mutafaihikun. Jadi ngomongnya gede-gede, luar biasa. Seolah-olah ini hebat dengan ilmunya, dehat dengan omongannya. Seolah dia mengetahui segalanya. Sehingga setelah itu gak ada orang bodoh, gak ada orang pintar lagi. Dia saya sudah ngerti kok itu. Dikasih tahu itu. Jadi seolah setiap kali berbicara dan disengaja dia pengen berbicara yang berat-berat, berbobot. Kemudian kalau kami terjemahkan dalam model baru zaman sekarang ini seperti yang diisyaratkan Nabi. Kalau Nabi kan sederhana, kalimunasa ala qadri ukulihim. Kalau ngomong sama orang itu sesuai dengan pemahaman akalnya. Maka lawan daripada ini adalah mutafaihikun. Orang ceramah dari awal akhir pakai bahasa orang yang tidak faham orang awam. Waduh, sampai orang awam, Masya Allah, hebat ceramahnya. Lah kok bisa? Dari awal akhir saya tidak faham. Ini. Makanya saya wanti-wanti kepada anak-anak. Nanti kalau berbahasa dengan orang awam, orang bahasa yang mereka faham. Biarpun kamu ngerti bahasa Arab, jangan terlalu banyak istilah Arab. Tidak diterjemahkan, bingung orang. Apa tadi istilah Arab ini? Istilah Arab memang bagi orang yang mengerti paham, tapi tidak ngerti. Apalagi istilah Inggris, bahasa sisiswi itu misalnya. Nah ini akhirnya orang pada hebat ilmiah. Loh, kok bisa? Buktinya saya nggak paham kok. Sebab kalau saya pahami tidak ilmiah lagi berarti. Nah inilah mutafaikun dari sisi ini. Jadi kalau Anda berbicara kalimunas ala qadri uqulihim. Nabi kalau berbicara itu sesuai dengan orang yang diajak bicara. Kalau sama orang pasak, orang ibaratnya kalau orang petani ya ngomong gaya petani. Kalau ngomong gaya ini, Nabi begitu. Kalau sudah ningkat, ningkat terus. Sekarang melihat ceramah dari awal akhir bahasanya bahasa bulat. Kalau tidak istilah Arab, istilah Inggris. Khutbah Jumat lagi. Waduh-duh. Mas, mangguk-mangguk semuanya. Sampai kebablasan mangguk sekali tidak naik lagi. Karena dia tidur, ini musibah. Ya, awas hati-hati. Mutafaihikun dari itu. Rupanya ini lebih banyak kepada kaum ustadz ini. Dari sisi ini. Dari mulai awam sampai ini derajat ustadz ini. Ya. Kalau tadi kan awam komentar asal orang. Ini ustadz. Jadi tiga model ini adalah urusannya adalah dengan dengan ucapan-ucapan mulai dari orang awam sedeng sampai kelas ustaz disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen dekat surgamu dengan Rasulullah, maka jaga lidahmu, omonganmu. Jangan sampai kamu ngomong berbohong, jangan sampai kamu itu suka mengkomentar, juga jangan sampai kamu membicarakan sesuatu yang hanya ingin membesarkan, dianggap sebagai orang hebat, artinya sombong dengan kalimat-kalimatnya. Maknanya di sini, atsar-tsaru katsirul kalami takallufan. Orang tatsar, orang banyak ngomong dengan memaksa. Mutasyaddiq adalah mutatawil ala nasi. Mutasyaddiq orang yang tajam, lidahnya itu panjang, gampang mengenai orang. Dikalami dengan omongannya. Wa takallamu bimil fi'i tafasuhanu ta'diman dikalami. Kalau pak ngomong tuh dipaksa-paksain, difasih-fasihin. Ya, pokoknya pengen, ya kayak gitu. Kurang lebihnya gitu. Difasih-fasihin. Dan juga, ya kayak ngomentari orang tadi sudah. Mutafihik asluhu minal fahk. Wawal imtila' wawal ladhi yang melakfamu bil kalam. Yaitu mutafihik. Mutafihik itu. Mutafihik itu. Mutafihikun. Orang mutafihikun adalah orang yang ya tadi asluhu minal fahak, dari kalimat fahak, wawal imtila'u, itu penuh. Wawal ladhi yamla' famahu bil kalam, orang yang menuhi mulutnya dengan omongan. Tawassak fihi, berlebihan. Wayugrib bihi, kalau ngomong dengan bahasa aneh-aneh, pengen dianggap ilmiah tadi. Nah, takabburan wartifaan, karena kesombongannya. Ada gara-gara dia tinggal di barat, 6 bulan aja sudah bahasanya susah. Tinggal di Arab setahun saja sudah ngomong sama orang, bahasa Arabnya keluar terus. Tinggal di Malaysia 1 tahun, kerja di sana, pulang, siapa pula kau nih? Yang ngomongnya sudah berubah ini, padahal 1 tahun ini sudah. Alhamdulillah saya 15 tahun, hampir 10 tahun di Arab, bahasa Jawa tidak hilang. Ya. Ada memang lah ini. Sudah 2 tahun dia di Malaysia, lupa saya bahasa Jawa. Masya Allah, baik-baik lupa. Tapi ini bukan untuk mengolok tetangga Anda yang seperti itu, bukan. Itu untuk mengolok Anda yang sadar itu. Dia akan nyari orang ya. Jangan-jangan pulang dari sini, betul Bu ya, ini tetangga saya gitu. Nah, tidak benar ini. Biarpun ada, tidak usah dibahas. Ya, baik. Alas. Wallahu a'lam sampai. Idharun lil fadilati ala ghairi, untuk menampakkan kelebihannya di antara yang lainnya. Warwa Tirmidzi Abdullah bin Mubarak, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala fi tafsir husnul khuluq, makna husnul khuluq, baik akhlak itu apa? Wa talaqatul wajhi, mula-mula dari tampak wajah yang ceria. Kalau sama orang menampakkan keceriaan wajah, Nabi adalah bassam. Nabi itu pasti ada goretan, goretan senyum. Jadi dalam keadaan apapun itu ada, ada kan kita, Anda, kita pernah menemukan orang tuh dalam keadaan apapun masih kayaknya senyum. Pokoknya modelnya model senyum terus dia. Jadi memang ada itu. Hendaknya seperti itu. Dia orang berhadapan dengannya itu nyaman terus. Ada orang dari awal akhir saat senyum pun, saat senyumnya pun cemberut modelnya itu. Asyik nasib itu. Ya, semoga Allah menjaga kita. Ada orang basam ya, baik. Sedikit bulan Ramadan, kita akan menghadirkan hadis-hadis tentang Ramadan ya, biar ada tambahan. Tentang masalah buka, kemarin kita bahas masalah buka. Buka, hendaknya kita mempercepat buka dan mengakhir dan bersahur. Ya, sahur. Sahur sudah ya. Kemudian disunahkan lagi ini, untuk mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Cuman mengakhirkan sini, jangan salah paham. Dari ini riwayatkan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih. Disebutkan bahwasanya la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umatku akan selalu dalam kebaikan kalau dia segera berbuka. Jadi Islam bukan agamanya menyiksa. Kalau puasa dan beribadah bukan dengan hawa nafsu. Kalau engkau lagi berpuasa, sudah pasti maghrib tiba, segeralah berbuka. Anda batalkan. Anda berbuka. Dengan apapun yang Anda bisa lakukan untuk batalkan. Gak usah ditunda. Misalnya apa? Ini kadang-kadang salah paham. Buka dengan kurma adalah sunnah. Kurmanya di rumah. Dianya di pinggir jalan. Ya jangan nunggu di pinggir, nunggu sampai di rumah makan kurma. Ambil air segelas, minum. Karena mempercepat buka itu adalah sunnah. Baik. Imam Malik juga meriwayatkan satu hadis dan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan wa akhiru sahura dan mengakhirkan sahur. Jadi senantiasa dalam kebaikan kalau biasa kita mengakhirkan sahur, tapi mengakhirkan sahur itu sampai kapan? Jangan sampai terbitnya fajar. Kalau terbitnya fajar shadiq waktu subuh, maka itu kita sudah tidak boleh makan. Dan jangan tertipu dengan kesalahpahaman orang yang suka salah paham dan suka menyalahkan orang lain. Ada kalau dengar adzan gimana? Selagi kamu dengar adzan maka kulu sempurnakan makanmu. Loh ini ada loh ya, tetangga kita itu. Nah, ini orang yang akidahnya suka nyala-nyalain orang. Ini membaca hadis ya, begitu. Jadi kalau kita lagi buka, lagi makan begini, dengar adzan, sempurnakan. Mungkin kalau bahasa kita tanggung deh. Dan enggak batal puasanya, ini keblinger. Kalau sudah fajar shadiq ditandai dengan adzan, berhenti kita tidak boleh makan. Dan memang ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa inna bilal yunadi bilailin. Bilal itu kalau nyeru di malam hari. Jadi kalau dengar suara adzan Bilal, Bilal kan tukang adzannya Rasulullah. Hah? Kalau kamu dengar adzannya Bilal, "Bukulu washrabu," makanlah dan minumlah. Wah, ini. Jadi adzan itu kan ada dua, hanya kita saja jarang mengamalkan adzan. Adzan yang pertama jauh sebelum waktu subuh. Kemudian nanti ada Abdullah ibn Umi Maktum adzan waktu subuh. Jadi adzan itu diatur seperti itu. Jadi kalau Bilal azan itu memberi isyarat bagi yang di masjid segera pulang untuk ambil sahur. Bagi yang di rumah segera pergi ke masjid untuk ngisi masjid. Bukan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Nah azan yang kedua enggak. Kalau azan kedua waktu subuh. Sehingga kita perlu menghidupkan azan yang pertama itu ada. Azan sebelum subuh. Jauh sebelum subuh azan. Lah itu kamu boleh kulu wasrobu makan yang banyak. Justru itu waktu sahur. Tapi ada orang salah faham ini, ada riwayat lain yang semestinya riwayat lain pun kalau ada mengisyaratkan seperti itu, difahamkan dengan riwayat ini. Jadi ada loh ya, selebaran yang disebarkan saat ini mungkin di WA dan sebagainya. Jadi kalau kamu mendengar suara adzan, kamu lagi dalam keadaan makan, maka sempurnakanlah makanmu ini. Kemudian dalam bukanya pun dia salah. Pokoknya sudah gelap, sudah maghrib. Ini kacau. Oh, enak benar puasanya itu. Sudah sahurnya mundur sampai keluar masuk waktu subuh, bukanya adalah di waktu asar. Kan kacau ini. Ini juga orang ini. Orang ini lihat, azannya seperempat jam sebelum yang lain azan loh ya coba. Di Cirebon ada kok. Harus hati-hati. Seperempat jam, 10 menit yang lain belum azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan memang kalau kita di dataran, hamparan luas, matahari masih terlihat. Jadi yang maksud ghurubu syamsi, terbenamnya matahari itu adalah memang mudah kalau mengetahui waktu maghrib itu matahari terbenam. Tapi terbenamnya matahari di saat kita berada di hamparan yang tidak ada gunung dan bukitnya. Kalau ada bukitnya, ya jam 5 sore sudah matahari tertutup. Alhamdulillah. Jadi kalian cari rumah, cari yang sekiranya nanti ketutup gunung nanti. Jadi bukanya bisa jam 4 sore nanti. Bukan itu. Jadi memang terbenam di hamparan. Khususnya di pantai ya kelihatan. Pantai kan hamparan. Matahari terbenam, sudah tidak kelihatan. Boleh Anda berbuka, Anda usah nunggu tukang adzan. Tapi kalau di tempat yang berbukit-bukit, bukan di hamparan yang rata, maka yang kita anggap adalah seandainya hamparan rata, jam berapa, menit keberapa, matahari itu terbenam secara seutuhnya. Itulah. Baik. Kemudian juga, فَإِلَّمْ يَجِدْ فَعَلَىٰ kalau tidak anu dengan air. إِنْ أَفْتَرْ أَكُتُ فَالْيُفْتِرْ عَلَىٰ تَمْرِنْ فَإِنْهُ بَرَكَهُ dan hendaknya kalau berbuka itu, agar berkahnya berlipat-lipat adalah dengan menggunakan tamr kurma. Saya tidak suka kurma. Urusan sunnah bukan suka, tidak suka. Harus suka kamu. Kok tanya tidak suka? Wong. Kamu bukan, Anda bukan suruh makan satu karung tamr. Hanya satu karung satu mendapatkan kesunahan. Cuma ini anak-anak kita harus kita biasakan. Tidak suka, tidak enak. Sunnah Nabi ini dilatih, dahulukan. Cuma masalahnya itu santri. Kenapa kita kepergoki santri? Rotinya dulu leb-leb-leb begitu. Kotor mana anak santri? Nah, rotimu enggak diambil sama enggak diambil sama yang lainnya. Dahulukan kurma. Gigit kurma satu. Kalau enggak kuat satu separuh, kurma. Dapat sunnah Nabi SAW. Fa lam yajid tamran fal ma. Kalau enggak ada kurma, maka air. Fa innahu tahur, karena air itu mensucikannya. Baik, ini adalah tentang kemudian di antara kurma semakin seger semakin bagus. Namanya rutab. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Nabi SAW, karena Nabi SAW yuftiru qabla yusalli, membatalkan puasanya berbuka sebelum sholat, al-rutobat, dengan kurma-kurma basah. Fa'ilam takun rutobat, kalau bukan rutob, maka fatamarot, dengan kurma-kurma. Cuma Nabi tidak satu, dua, tiga, atau berapa gitu. Bahkan Imam Nawawi kalau sudah makan kurma itu, tiga atau tujuh sudah enggak makan lagi, dianggap itu makan malam. Kalau kita kan ada buburnya, ada koleknya, ada... sudah banyak makanannya pun ternyata tamar pun masih tidak dimakan. Dan dihimbau lagi, ini ada lagi riwayat. Karena Nabi SAW yuhibbu ayyuftiru ala thalathi tamarot. Ini kalau bisa, tiga kurma. Nabi kurma dengan tiga, agak Nabi buka dengan tiga kurma, hadis Nabi. Setelah tiga kurma ada tambahan lagi. Aw syai'in, kalau tidak ada kurma, pokoknya jangan sesuatu, dengan sesuatu lam tusibhun naru, yang enggak kena goreng, yang kena enggak kena api. Jadi gorengan itu nanti. Ya, gorengannya nanti. Ya, air dulu, nah, gorengannya didulukan malah ini. Gorengan nanti. Sebab gorengan tuh boleh makan satu piring gorengan, tapi ntar dulu kurma atau air. Gorengannya nanti. Jelas ya? Ini gorengannya dulu, coba angkat tangan yang gorengan dulu enggak pakai komanya. Waktu saya baca ini kayak hadis buat orang Indonesia ini. Ini hadis buat orang Indonesia ini. Gorengan dulu, one pat. Tahunya 6. Baik, alas. Kemudian juga, ada lagi, agar Anda dalam berbuka ini benar-benar khusyuk. Ada sabda Nabi SAW, inna lisa'imi inda fitrihi lada'watun matrat. Seorang berpuasa itu ada waktu berbuka, saat itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Maka lintaskan macam-macam hajatmu di saat engkau berbuka. Hajat dunia dan hajat akhirat matrat. Wasami'tu Abdullah yakul, Abdullah ibn Abi Malikah bin Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mengatakan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, sambil berdoa. Jadi doanya membebas aslinya. Doa bebas. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka, aku memohon kepadamu bi rahmatika, dengan rahmatmu allati wasi'at kulla syai', yang mencakup segala sesuatu, an taghfira li, untuk kau ampuni aku ya Allah. Ya ini. Ini adalah berdoa. Dan doa, makanya kita perlu berdoa. Sehingga kita berdoa, termasuk doa yang selama ini kita baca apa? Allahumma laka sumtu. Kemudian ada orang ngomong, oh itu hadis dhaif. Ini ada repot. Memang ada satu hadis riwayat yang sahih, hendaknya kita juga mau. Dhahabat dhama'u. Wabtallatil uruku. Wathabatal ajru insya'Allah. Itu juga doa. Dhahabat dhama'u. Telah hilang dahaga. Wabtallatil uruku, menjadi basah tenggorokanku. Wathabatil ajru, dan selesai hilang dan tetap pahalanya insyaallah, insyaallah. Itu juga, itu riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, digabung dari beberapa hadis, memang di antaranya hadis ulama mengatakan itu adalah hadis dhaif. Bahkan sebagian mengatakan ini bukan dari Nabi, tapi dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kalau itu doanya Abdullah bin Abbas, lebih mudah. Anda baca, ngikuti Abdullah bin Abbas, wong isinya benar. Allahumma ya Allah laka sumtu. Bagaimana makna? Makna laka sumtu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis apa? Fa innahu li saumu, adalah puasa adalah untukku, ana ajzibi. Jadi doa itu enggak bertentangan. Kalau Anda mengatakan hadis itu maudhu, kita baik. Tidak kita katakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita kata itu hadis Nabi, banyak riwayat-riwayat yang bermacam-macam menjadikan hadis itu bisa dipakai. Maknanya benar. Nisbatkan, sebagian mengatakan ini adalah marwi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Baik, riwayat Abdullah ibn Abbas. Apakah tidak boleh kita doa dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas?

tanpa dirasa ternyata orang sudah masuk di dalam lingkaran kaum muslimin, keindahan akhlak yang mulia. Jadi mulai dari jauh-jauh hari. Mungkin ada di antara kita, lah besok nih pernikahannya Buya, lah semampumu. Kalau tidak, kamu jangan perang dengan orang tuamu, ya sambil istighfar berjanji, pernikahan adikku yang lain lagi, nanti tidak boleh semacam ini. Mungkin hari ini kita kalah. Kita kalah diskusi dengan ibunda kita, ayahanda kita. Sambil kita doakan semoga Allah berikan kesadaran dan sebagainya. Dan tidak usah menampakkan protes yang berlama-lama. Wah, aku tidak mau ini, tidak mau bantu. Wah, tambah jelek akhlakmu. Jadi, kalau memang tidak ada sebenarnya membantu yang halal, tapi jangan bantu yang haram. Membantu yang lain masak, tapi tidak usah bantu masang yang lainnya, masang untuk joget misalnya, enggak usah panggung, ya masang yang lainnya nanti. Kalau suruh nerima tamu ya jangan tukang joget yang diterima, nerima yang lain aja, nerima ustadahnya aja gitu. Jadi milih yang halal dulu. Ini adalah bertahap. Kadang-kadang kita itu ya sudah protesnya tuh sampai enggak selesai-selesai. Akhirnya menjadi tambah tidak enak sendiri beragama di kampungnya. Ini kan haram dosa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang tadi ngapain ini? Nah, tidak enak. Jadi perlu akhlak yang mulia dengan kelembutan. Bawa kepada kebaikan dengan mudah. Yassiru wa latunafiru. Permudahlah dalam orang menggapai kebaikan. Dan untuk taisir itu adalah dengan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa buka bersama tanggal 19 Ramadan hari Jumat. 24 Juni. 19 Ramadan yang akan datang. Buka bersama di sini. Malam Jumat. Jumat malam Sabtu ya. Membawa perlengkapan sholat sendiri-sendiri. InsyaAllah. Baik, kemudian juga bagi siapapun yang ingin berpartisipasi tetap diizinkan. Tapi jangan khawatir, kalaupun tidak ada partisipasi, insya Allah makan semuanya. Cuman ini adalah permintaan sebagian orang ya, tidak usah bertanya-tanya lagi nanti. Kalau ingin membantu untuk buka puasa, diperkenankan. Nah, nanti jangan sampai ada pertanyaan, Buya ini undang puasa kok minta bantuan gitu kan. Gitu, nah. Ada pertanyaan selalu begitu. Kalaupun Anda tidak, insya Allah ada. Di sini disiapin semuanya. Cuman ada sebagian yang rindu, karena seperti tahun kemarin kan biasa seperti itu. Ada orang bantu dengan nasi bungkus, nasi bungkus, nasi bungkus, silahkan. Itu adalah kebaikan, akan diberikan kepada Anda. Cuman kalaupun tidak, insya Allah tetap ada. Dan bawa sebanyak-banyaknya ya. Bawa sebanyak-banyaknya dari sana, serabat, kerabat, dan saudara. Kemudian program pengajian di pondok ini adalah pagi membaca kitab Bidayatul Hidayah. Siang adalah Aqidah, Jauharatul Tauhid. Kemudian sore, jam 4 sore, membaca kitab Arba'in Nawawiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Kemudian Sabtu Ahad, seperti biasa, tetap berjalan pengajian. Kemudian juga, kami himbau kepada siapapun yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini. Ayo kita ningkatkan kualitas perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bergabung dalam dakwah. Apakah Anda menyampaikan informasi tentang radio ini? Apakah Anda menyampaikan informasi tentang Al-Bahjah TV? Atau Anda menyampaikan informasi dengan majelis yang ada di majelis ini. Atau Anda mengajak orang untuk memasuki pesantren ini. Atau Anda mengajak orang untuk berjuang membantu pondok ini. Yang penting Anda harus punya gerakan yang baru yang tidak pernah Anda lakukan sebelumnya. Termasuk di antaranya, ayo kita tingkatkan. Yang sudah memulai pondok ini, lihat pemukiman pondok ini harus segera diperbanyak. Karena pemukiman yang ada di sini tidak mencukupi untuk anak-anak yang akan masuk di setelah Syawal nanti. Karena perkiraan-perkiraan ini yang masuk di Syawal ini hampir seperti sebanyak anak-anak yang ada saat ini. Wong dengan yang ada saat ini saya sudah pas-pasan, bagaimana jika ditambah dengan dua kali apa dengan anak yang sebanyak yang saat ini ada di pondok. Pembangunan di sana diperkirakan selesai Syawal, ternyata belum. Semoga Allah mengirim orang yang bisa menyempurnakan pembangunan ini. Kemudian satu lagi, tolong disampaikan kepada siapapun dan paling utama adukan kepada Allah. Minta kepada Allah. Kami yakin ada di antara yang hadir ini orang tulus, ikhlas, ahli surga yang bakal didengar doanya oleh Allah. Semoga Allah mudahkan untuk membebaskan tanah sebelah ini. Akan kita sudah ada kesepakatan dengan penjualnya. Akan kita beli tanah sebelah ini. Kita perlu menyiapkan dana 2,5 miliaran kurang lebihnya. 2,5 miliar. Kalau kita menghadapkan niat kita kepada Allah, hajat kita kepada Allah, tidak ada yang susah. Kalau Allah sudah menggerakkan hati seorang hamba yang dicintainya unik, mungkin Anda akan berkata enggak masuk akal. Kenapa orang itu bisa membantu sebanyak itu? Kenapa? Hamba dipilih oleh Allah. Sehingga kalau orang hamba dipilih Allah, Allah rela mati di medan laga, dia harus mati. Dia harus memberikan hartanya. Ini hamba pilihan Allah. Dan semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba seperti itu. InsyaAllah ya, mintakan, mohonkan kepada Allah. Dan nanti langsung di sini ada anaknya duduk sini. Kalau Anda punya niat namanya bais krentek, jangan ditunda. Biarpun nulis dulu aja. Saya insya Allah akan menyelesaikan pembayaran ini. Tulis saja nanti nomor teleponnya mana. Nanti sampai di rumah sambil berpikir. Insya Allah ya. Kita ingin semangat dalam berjuang ini. Kita berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba untuk mencari kemuliaan. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna. Akrimna la tuhinna wa athina wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Khususnya di bulan mulia ini, jadikan bulan ini adalah bulan hijrah kami Allah. Dari keharaman menuju yang halal, dari kemaksiatan menuju ketaatan ya Allah. Dan kami dari kekerasan watak dan sifat-sifat kami menjadi sifat yang lembut dan kau cintai ya Allah. Jadikan Ramadan ini untuk kami hijrah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Engkau sangat mengetahui tentang akhlak kami ya Allah. Yang sudah baik tambahkanlah, tambahlah baik ya Allah. Dan yang masih jelek akhlak kami benahi ya Allah. Wahai zat yang menguasai jasad kami, wahai zat yang menguasai hati kami, wahai zat yang menguasai diri kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga ya Allah. Yang ahli maksiat, ampuni mereka ya Allah. Yang sering banyak dosa, ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon jaga lidah kami ya Allah dari menyakiti orang lain. Jaga lidah kami dari berdusta. Jaga lidah kami dari menggunjing. Dan jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga anggota tubuh kami dari melakukan yang haram. Dan sungguh Engkau Maha tahu ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam keharaman, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Ampuni, ampuni dan jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon jaga kami dan anak-anak kami ya Allah. Jaga kami dan keluarga kami ya Allah, suami dan istri kami ya Allah. Jaga orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan siapapun yang membenci kami, memusuhi kami ya Allah, kami mohon berikan hidayah dan petunjuk dan jaga mereka ya Allah. Ya Allah, jaga semua yang bersama kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di sini, yang hadir di tempat ini, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Berikan kepada mereka ketulusan dan mendalam beramal baik, ketulusan dalam beribadah. Dan kami mohon semua yang berjuang di pondok ini ya Allah, yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan berjuang di pembangunan media apapun, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan hartanya. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat ya Allah. Kami mohon dikembalikan kepada mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami hanya orang-orang tulus ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, orang-orang pilihanmu. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Di dunia sebagai mukaddimah keindahan, kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami, berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang masih berada di dalam keharaman, hijrahkan mereka kepada yang halal ya Allah. Wahai zat yang maha mulia, wahai zat yang maha dan ampuni mereka. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.